Pak Zainal. Kalau saya sih punya pendapat, kalau mau ngatain pendidikan itu, pendidikan itu yang membumi gitu loh. Jadi ibaratnya kalau orang gunung di kampung sono, pendidikan sama orang kota itu mestinya agak berbeda. Kalau di kampung kan diajarin cara tolok tanam, cara peternak ikan, itu kan kedepannya dia itu punya pendirian, punya mandiri. Jadi enggak semua kota cari kerjaan di pabrik pabrik. Padahal kalau petani itu kalau dikelola itu lebih berhasil, lebih sukses daripada jadi buruh kan? Kalau pendapat saya. Cuman kalau pemimpin negara kita kan pikirannya yang di langit-langit aja, yang di awang-awang sono, enggak ke bumi pikirannya. Oke, okay. Pak Gilbert. Halo. Silakan Pak Gilbert. Ya, kalau saya bilang ya. Halo, ya. Halo. Silakan Pak Gilbert. Ya, kalau saya bilang sih kembali lagi ya. Kembali lagi ke pemimpin yang paling atas ya. Jadi kalau yang seperti kayak begini ya agak susah ya. Agak susah untuk maju. Halo. Silakan untuk lanjutkan Pak. Iya, agak susah ya karena tujuh. Seperti begini kan sudah dua kali periode pun saya lihat gak ada peningkatan nih bidang pendidikannya, walaupun anggaran sudah ditambah berlipat-lipat ya tetap aja gak bisa, karena ini sasarannya gak tahu kemana ini. Jadi guru ini bisa tidak mengajar anak didik, saya lihat sih belum ya, sama sekali belum ini, masih jauh ya, mungkin nantilah setelah pemilu gitu ya. Makasih. Oke, Pak Soeming, selamat siang. Selamat siang Bu. Silakan Bapak. Kalau saran saya ya, mungkin harus ada Dewan Pendidikan Nasional supaya menterinya itu tidak bikin acaranya sendiri-sendiri. Nah, Dewan Pendidikan Nasional ini diisi dari petani, engineer, kemudian apa orang-orang awam saja, gitu loh. Seolah-olah seperti juri. Nah, lantas baru ada pakarnya di atas untuk menyusun. Apa masyarakat bawah ini maunya seperti apa, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Swimming. Selamat sore Pak Wiwit. Selamat siang. Ya silakan. Kalau menurut saya ya, namanya standar itu perlu. Jadi ujian nasional itu perlu, jangan dihapus SD, SMP, SMA dan sekarang. Bagaimana juga itu untuk mengukur seberapa jauh itu tingkat pelajar baik di Jakarta atau di Irian. Kalau enggak nanti Irian keteteran melulu gitu. Nah karena itu menurut saya kayak yang anggaran 20% itu kurang, itu 20% itu disebar loh di beberapa departemen. Paling tidak itu 30%. Nah itu fuel murni untuk pendidikan. Ke luar negeri itu harus dibantu, terutama orang-orang yang miskin gitu loh. Dan ini harus ditingkatkan, dan bahasa Inggris itu jangan dihilangkan, itu penting. Kalau perlu dari SD ada lagi, karena di dunia internasional orang-orang Indonesia saya lihat nih, saya di bisnis kelihatan apa Inggrisnya pada kurang, pada lucu-lucu nggak bisa ngomong, padahal orang Singapura, Malaysia, Thailand itu ngomong Inggrisnya lancar. Kita seperti dianggap sebelah mata karena gara-gara Inggrisnya itu nggak bisa. Karena itu profesionalisme itu harus ditingkatkan dalam bahasa maupun ilmu ketahuan yang lainnya. Itu aja Bu, makasih. Ya, Pak Arifin. Ya, kalau komentar saya ya gitu Bu. Ini pendidikan itu kan ibaratnya tuh tidak bisa instan. Itu ibaratnya tuh kalau orang mau jadi atlet renang tuh gak bisa pecahin rekor dunia kalau gak latihan. Nah, ya, pendidikan juga sama. Mereka itu akan hasilnya itu akan didapatkan di kemudian hari. Hanya bedanya sekarang kalau guru kita tidak berkualitas, oke, sekarang apa gurunya sudah diisi, maka dalam hati ilmu mereka sudah ditambah, dipersiapkan cara mengajar mereka lebih baik. Kemudian juga sudah gurunya bagus, kurikulumnya sesuai dengan zaman. Nah kalau sesuai dengan zaman ya, kalau mudah-mudahan kalau ini sudah ada 5 tahun ke depan, seharusnya mutu pendidikan kita itu materinya lebih baik, maka akan menghasilkan siswa yang lebih baik. Tapi kalau menurut saya juga, kalau dananya, kalau saya nggak tahu lah 20% itu cukup apa enggak, atau lebih besar atau lebih sedikit. Tapi prinsipnya, kalau arahnya sudah mulai benar, pasti hasilnya sudah mulai benar. Cuman memang kalau standarisasinya seperti ujian negara dihapus ya kadang-kadang ini susah juga. Dari ujung-ujung dari Sabang Merauke nanti tidak ada standar secara pendidikan mereka ke masing-masing daerah, kan itu kan agak ini ya, agak nggak bisa dikontrol. Jadi memang harus ada standarisasi. Cuman prinsip saya mudah-mudahan ini hasilnya akan lebih baik kalau itu sudah arahnya benar. Maksudnya begitu. Ya, Pak Harto. Ya, intinya kan menteri pendidikan yang dipilih kan bukan benar-benar bukan yang orang yang benar-benar qualified ya, karena kan itu kan lagi-lagi kan dari partai, hasil daripada negosiasi politik. Yang kedua, kalau ngomong kebijakan yang dikeluarkan oleh bagian pendidikan, menteri pendidikan ini juga kan syarat dengan proyek. Jadi setiap kebijakan itu pasti ada proyek. Dalam arti dia menghilangkan ujian nasional dia hilangin, tapi nanti dia akan naikin budget yang lain untuk korupsi lagi di proyek. Ya begitu aja, setiap pada pergantian menteri pasti akan ada suatu kebijakan, tapi kebijakan itu orientasi proyek. Proyeknya itu untuk dikorupsi. Intinya itu, jadi nggak akan bisa maju lah. Terima kasih. Pak Andre silahkan. Ya kalau menurut saya sih ujian nasional atau testing itu harus ada dan juga diadakan satu standar pelajaran buku yang standar nasional, jadi seluruh pelajar di seluruh dari Sabang sampai Merauke memakai buku itu gitu, diharuskan. Jadi begitu ujian itu soalnya standar. Nggak ada yang di pedalaman ini nggak mempelajari ini ya, muridnya suruh jawab soal-soal yang dipelajari di sekolah yang diberita harapan ya nggak bisa dijawab lah ya kan, ya orang diberita harapan ujian soalnya dari itu disuruh jawab orang yang tinggal di pedalaman ya nggak bisa terjawab. Jadi dihadapan satu buku yang standar nasional, jadi seluruh dari kita harapan sampai pedalaman semua mempelajari itu. Begitu nilai soal ujiannya keluar, dia bisa jawab. Itu aja itu standarnya gitu aja.